Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Masih pada pembahasan marfu'atil asma' di bab al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu, atau naibul fa'il, bab naibul fa'il. Nah, pagi ini kita lanjutkan pada perkataan mu'alif wan naibu anil fa'il ala qismain. Iya, silakan bergantian membaca. Wan naibu anil fa'ili ala qismaini, dhahirin wa mudmairin. Wadzahiru nahwu wa idza quri'al qur'anu wa duriba mathalun wa qudiyal amru wa qutilal qarrasun wa yu'raful mujrimun wal mutmaru nahwu duribat wa duribna wa duribta ila akhiri ma taqaddam lakin yubnal fi'alu lil maf'ul. Iya, hasab. Qala al-musannib rahimahullah ta'ala, wa naibu anil fa'ili ala qismain, pengganti fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il ada dua macam, dhahirin wa mudmarin. Ada yang dhahir, ada juga yang mudmar. Yang mudmar yaitu domir. Fadhahiru nahu, yang zahir seperti, wa idza quri'al qur'an, apabila al-qur'an dibacakan. Mana syahidnya? Syahidnya al-qur'an. Nah, al-qur'an isim zahir sebagai naibul fa'il, yang asal kalimatnya bisa wa idza qara'tal qur'ana, wa idza qara'tal qur'ana, atau wa idza qara'a zaidun qur'ana, atau wa idza qara'at Zainabu Qur'ana, dan lain sebagainya dari kalimat yang ada fa'ilnya ya. Ketika fa'ilnya dibuang maka menjadi quri'al qur'an. Nah, apabila al-Qur'an dibacakan, quri'ah di situ fi'lun mughayyaru sighatin. Nah, Al-Quran sebagai naibul fa'ilnya. Barakallahu fikum. Lalu duriba mathalun, mana syahidnya? Mathalun. Duriba fi'lun madhin mughayyaru sighatin babni al-fathi mathalun naibu fa'ilin marfu alamat rafihi dhamma. Lalu qudiyal amru, mana syaitnya? Ya, coba di Rob pergantian ya, coba di Rob. Awa harfu adfin awa al-hasab maqablahu qudiyah fi'lun muwayyaru sigoh mabnun al-fatahi al-amru falil mabnun al-dumi. Ya. Yeah. Lalu contoh berikutnya bergantian, qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun. Kharrasun. Qutila fi'lun madin mughayyaru sighatin. Al kharrasuna naibu fa'ilin. marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhommi li'annahu jam'i mudzakkari salim. 6. Al-kharasun saidnya naibu fa'ilin marfu' alamatu raf'ihi waw niyabatan anid dhommati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Lalu yu'raful mujrimun, silakan. Yu'raful mujrimuna yu'rafu fi'lun mudhari mughayyaru sighah. Iya. Al-mujrimun naibun fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatu 'anil dhommi li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Ya, ahsanta. Qala wal mudmaru, dan yang mudmar naibul fa'il yang berupa domir nahwu duribtu wa duribna wa duribta ila akhiri ma taqaddam, sampai akhir dari yang telah lewat. Lakin yubnal fi'lu lil maf'ul, namun fi'il tersebut dibuat untuk maf'ul, yaitu tidak ada fa'ilnya namun maf'ul dijadikan sebagai fa'il. Barakallahu fikum. Artinya yang telah lewat pada pembahasan fa'il, yaitu apa? Fa'ilnya fi'ilnya lil ma'lum, sehingga adanya ada fa'il kan. Antum berkata daroba, daroba, darobu, darobat, darobata, darobna, darobta, darobtuma, darobtum, darobti, darobtuma, darobtuna, darobtu, darobna. Ini untuk fi'lun mabniyun lil fa'il. Nah, gitu. Nah, sama naibul fa'il juga berasal dari fi'il-fi'il ini, hanya saja dibuat fi'lun mabniyun lil maf'ul. Maka apa yang kita lakukan? Merubah bentuk fi'il. Dengan apa? Jika fi'il madi, huruf pertama di doma, kemudian di kasro sebelum huruf terakhir. Jika fi'il mudorek, mendoma huruf pertama, kemudian mengkasro sebelum huruf terakhir. Ini jika fi'ilnya sulasi. Jika fi'ilnya lebih dari tiga huruf, maka ada cara berikutnya. Yang apabila fi'il madi, maka huruf pertama dan kedua di doma, dan seterusnya ya, dari penjelasan yang telah lewat cara membuat fi'il mughayyar sighatin. Nah, sekarang kita coba mentasrif yang fi'il madi untuk sulasi, yang doroba menjadi duriba. Apa tasrifnya? Duriba, duriba, duribu, terus duribata, duribna, terus duribta, duribtuma, duribtum, durubti, durubtima, duribtuna, duribtu, duribna. Ya itu, aksan tuh. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna. Sama mengucap naibul fa'ilnya seperti kita mengucap fa'il ya. Sama. Kalau duribu berarti apa naibul fa'ilnya? Duribu. Wawu jama'ah. Wawu itu sebagai fa'il. Seperti kita mengucap dorobu. Mana fa'ilnya? Wawu. Durib ta. Mana naibul fa'ilnya? Ta. Ta. Seperti kita mengucap dorob ta. Ta. Fa'ilnya. Ya itu. Barakallahu'alaikum. 6. Ya, coba di Irob yang di sini. Durib tu. Silakan, siapa yang Irob? Ini wal masdar wal mudmaru wal mudmaru nahwu durib tu. Wa duribna. Ya, di Irobnya, Irobnya durib tu. Durib tu. Durib tu fi'lun madin mudayyar mughayyaratu sigo mughayyaru sigo. Wata'u domirun mutasilun mabniun ala dumi. Ya, fi mahali raf'in sebagai domirun mutasilun mabniun ala dumi fi mahali raf'in fa'il. Fa'il atau naibul fa'il duribtu. Fi'lun madin mughayyaru sighah wa ta'u dhamirun mutasilun mabnun 'ala dhummi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naam. Fi mahalli raf'in naibul fa'ilin duribtu. Asalnya bisa, kalimat ini bisa berasal dari perkataan dorobani Zaidun atau doroba jamili dorobani jamili ya, bisa atau dorobani abi dan lain sebagainya dari contoh-contoh kalimat yang ketika fa'ilnya dibuang maka maful bihi menjadi naiful fa'ilnya sehingga diucap duribtu. Nah, kita lanjutkan untuk duribna, duribta dan seterusnya i'rabnya sama dengan duribtu. Qala al-musannif rahimahullah tiga dibaca antum baca dulu. Wa yanubu anil fa'ili. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yanubu anil fa'ili wahidun min arba'atin. الأول المفعول به كما تقدم الثاني الظرف نحو جلس أمامك أمامك وضرب وسيم رمضان الثالث الجار والمجرور نحو ولما سق سقط في أيديهم الرابع المصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة نفخة واحدة حسب شكرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وَيَنُوبُ عَنِ الْفَاِلِ وَهِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ. Satu dari empat perkara ini mengganti fa'il. Artinya satu dari empat perkara ini bisa menjadi naibul fa'il. Dengan kata lain, enam jenis-jenis naibul fa'il. Jenis-jenis naibul fa'il. Apa yang pertama? Al-maf'ulu bih kama taqaddam. Jenis yang pertama berupa maf'ul bihi. Yang menggantikan fa'il atau naibul fa'il yang pertama berupa maful bihi kama taqaddam seperti pada contoh-contoh yang telah lewat. Contoh apa? Wa idza quri'al Qur'an, naibul fa'ilnya Qur'an. Duriba mathalun, qutilal kharrasun, duribtu, duribna. Ini semuanya berasal dari apa? Mafulun bihi. Asalnya mafulun bihi. Jika fa'il yang disebutkan maka isim-isim tadi yang dohir dan yang mutmar tadi adalah mafulun bihi. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka maful bihi tersebut menggantikan fa'il disebut dengan naibul fa'il. 6. Atsani yang kedua, adzarfu, dzaraf. Nahwu julisa amamuka wasima ramadhanu. 6. Yang kedua adalah berupa dzaraf. Contoh julisa amamuka, dilakukan duduk di depanmu. Sima ramadhanu, dilakukan puasa bulan Ramadan. 6. Barakallahu fikum. I'rabnya 6. Siapa sekarang i'rab? Silakan di'rab. Julisa amamuka. Julisa amamuka. Julisa fi'lun madin mughayyaru sighatin. Amamuka naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma wa huwa mudhaf al-kaf dhamirun mutasilun fi mahali jarrin mudhafun ilai. Ya, absanta. Demikian juga pada contoh sima Ramadan. Sima Ramadan sama ya. Simanya di situ fi'lun madin mughayyaru sighatin ramadhan naibul fa'il marfu' ala tarfihi dhamma. Nah, asal kalimat ini 6 julisa amamuka, nah bisa berasal dari kata jalasa zaidun amamaka atau jalastu amamaka atau apa lagi jalasta amam jalasu amamaka. Iya. Apapun fa'ilnya, namun ketika dibuang kalimatnya menjadi seperti ini, julisa amamuka. Kecuali kalau julista ya, kalau jalasta, jangan cocok kan? apapun fa'ilnya, baik antum berkata jalasa Zaidun amamaka, atau antum berkata atolibani jalasa amamaka, atau atolibuna jalasu amamaka, atau jalasa abi amamaka. Nah, semua jenis kalimat ini atau yang semisalnya ketika fa'ilnya dibuang menjadi apa? Julisa ama muka. Nah, itu apapun fa'ilnya. Apa artinya julisa ama muka? Dilakukan duduk di depanmu. Kalau tadi artinya apa? Jelas-jelas tu ama maka. Aku duduk di depanmu. Diketahui fa'ilnya kan? Aku duduk di depanmu. Berarti yang fa'ilnya adalah siapa? Yang berucap itu. Jelas tu tak di situ. Ketika fa'ilnya dibuang maka tidak diketahui siapa fa'ilnya. Sehingga yang diketahui adalah terjadi perbuatan duduk itu, sehingga dikatakan julisa amamuka, terjadi perbuatan duduk di depanmu tanpa diketahui siapa pelakunya. Sima Ramadhan, demikian asal kalimatnya bisa sumtu Ramadhana, atau soma Zaidun Ramadhana, atau soma Abi Ramadhana, atau somu Ramadhana, atau al muslimun somu Ramadhana. Al muslimuna somu Ramadhana, al kaum muslimin puasa bulan Ramadan. Lalu fa'ilnya dibuang menjadi apa? Sima Ramadhanu. Tentunya al muslimun juga kita buang supaya kalimatnya tidak rancu ya. Asalnya somu Ramadhana menjadi sima Ramadhanu, dilakukan puasa pada bulan Ramadan. Berkaitan dengan dhorob, dhorob menjadi nahbul fa'il dengan syarat. Artinya apa? Dhorob yang memenuhi syarat maka dia menjadi bisa menjadi nahbul fa'il. Dhorob ini kata keterangan tempat atau waktu disebut dhorob. Dia menjadi syarat pertama ketika dhorob tersebut mukhtas. Dhorob tersebut adalah mukhtas. Apa arti mukhtas? Yaitu menunjukkan kejelasan tempat atau waktu. Baik jelasnya tersebut karena diberi sifat, atau karena idofa, atau karena menjadi nama, nama tempat atau nama waktu. Seperti yang sekarang kita baca ini. Julisa amam muka. Dorob di sini menjadi jelas ketika idofa. Amam asalnya apa? Jelas tuh amam maka ya. Amam mudof, kafnya mudofun ilai kan? Bimali jarin. Begitu juga pada sima Ramadhan, sumtu Ramadhana. Itu ini juga dorobnya jelas. Jelasnya karena apa? Karena sebagai nama, yaitu nama waktu, waktu bulan Ramadhan. Yaitu barakallahu fikum. Jadi pada contoh ini julisa amamuka menunjukkan dorob yang mukhtas. Mukhtasnya dengan apa? Dengan mudafun ilai. Sima Ramadhan, dorobnya menjadi jelas. Jelas dengan apa? Mukhtas dengan apa ini? Karena nama, karena nama. Atau bisa juga karena diberi sifat seperti sumtu yoman kamilan, aku puasa satu hari penuh. Sumtu yoman kamilan, maka yoman ini bisa menjadi nahbul fa'il. Kita katakan sima yomun kamilun, menjadi apa? Sima yomun kamilun, dilakukan puasa satu hari penuh. Farakutikum. Begitu juga sifat untuk waktu, misalkan itu untuk dhorob zaman ya. Dhorob waktu seperti antum berkata jelas tu makanan ba'idan, jelas tu makanan ba'idan, aku duduk di tempat yang jauh. Di sini makanan di sini menjadi dhorob. Barakallahu fikum. Jadi tempat. Maka bisa dikatakan julisa makanun ba'idun, dilakukan duduk di makan di tempat yang jauh. Barakallahu fikum. Jika tidak mukhtas maka tidak boleh menjadi naibul fa'il. Seperti yang tidak mukhtas itu dorob-dorob yang tidak beral, tidak mudob, tidak diberi sifat, tidak menunjukkan nama. Nah itu ya. yang beral tadi belum dicontohkan ya. Contohnya apa yang beral? Sumtul yoma. Apa arti sumtul yoma? Aku puasa pada hari ini. Itu menjadi mukhtas dorofnya. Apa? Ketika dirubah apa kalimatnya? Simal yomu. Simal yomu. Telah dilakukan puasa pada hari ini. Yaitu dorof yang mukhtas. Dorof-dorof ini bisa menggantikan apa? Menggantikan fa'il. Bisa menggantikan fa'il. Nah, jika tidak mukhtas, artinya dorof tersebut tidak menunjukkan kejelasan, seperti tidak mudof, tidak diberi sifat, tidak beral, tidak menunjukkan nama tempat atau waktu, gitu ya. Maka tidak boleh dijadikan apa? Naibul fa'il. Sehingga antum sehingga kalimat sumtu yauman tidak boleh dikatakan sima yaumun. Apa arti sumtu yauman? Aku puasa pada suatu hari. Nah, jelas kan? Nah, jelas. Beda kalau kita berkata aku puasa pada hari ini, sumtul yauma. Nah, itu boleh dikatakan simal yaumu. Kalau sumtu yauman ini dorobnya tidak mukhtas. Dorob tidak mukhtas, maka tidak boleh dikatakan sima yaumun. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan bacaan yang di matan. Wa thalis jarul wal majrur nahwu lama walam masuqita fi aidihim. Berikutnya adalah jar majrur. Naam. Barakallahu fikum. Mana syahidnya di situ? Fi aidihim. Sukita di situ fi'lu ma fi'lun madin mughayyaru siqatin fi harful jar aidihim aidi majrur fi wa 6. Alamat jarihi kasra muqaddara wa hum mudaf him fi mahli jarin mudafun ilai. Jar majrur fi mahli rafa'in naibul fa'il. Nah, itu syahidnya. Ya, jar majrur fi mahli rafa'in naibu fa'ilin. Barakallahu fikum. Dam. Seperti pada dorof, 6. Jar majrur ini menjadi naibul fa'il seperti pada dorof. Naibul fa'il, jar majrur menjadi naibul fa'il seperti pada dorob, artinya dia memiliki syarat. Syaratnya apa? Tadi sama yang disebutkan, berupa 6. Berupa apa? Ya, hampir sama ya. 6, yaitu mukhtas. Jar majrurnya mukhtas. Mukhtas itu menunjukkan arti yang jelas. Bisa majrurnya ma'rifat. Nah, bisa majrurnya ma'rifat. Seperti antum berkata marartu bi Zaidin. Ma'rifat bukan majrurnya. Ma'rifat berupa nama orang. Ya, marartu bi Zaidin atau marartu bika. Ma'rifat bukan? Ma'rifat berupa dhamir kan? Nah. Sehingga ucapan ini bisa, sehingga apa? Jar majrur ini bisa menempati naibul fa'il. Apa menjadi apa? Kalimat tadi marartu bi Zaidin menjadi apa? Marartu bi Zaidin, buang fa'ilnya menjadi murra bi Zaidin. Marartu bika menjadi apa? Murra bika. Nah itu ya. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid menjadi murra bi Zaidin. Zaid dilewati. Marartu bika menjadi apa? Kamu dilewati. Murra bika. Nah, aku melewatimu menjadi kamu dilewati. Ya itu. Nah itu bisa majrurnya berupa isim ma'rifat dikatakan jar majrur mukhtas itu ketika majrurnya berupa isim ma'rifat seperti contoh tadi atau disipati seperti antum berkata jelas marartu birojulin karimin. Apa artinya? Aku melewati seorang laki-laki yang mulia, yang dermawan. Itu ya, aku melewati seorang laki-laki yang dermawan. Mana jar majrurnya? Bi rojulin. 6. Disipati enggak? Disipati dengan karim. 6. Ketika itu boleh menjadi naibul fa'il. Apa bagaimana kalimatnya sekarang? Marartu bi rojulin karimin. Murra bi rojulin karimin. Murra bi rojulin karimin. Nah, itu. Barakallahu fikum. Yang i'rabnya baik yang sebelumnya atau yang sekarang, i'rabnya murra fi'lun madin mughayyiru siqatin mabni 'alal fathi, ba harful jar rajulin majrur fil ba, karimin sifat li rajul wa sifatu majrurin majrurun misluhu alamat jarihi kasra warjar wal majrur fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Nah, seperti juga untuk mengucap yang sebelumnya, apa itu murra bi zaidin ba harful jar zaidin majrur bil ba alamat jarihi kasra jar wal majrur fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Naam barakallahu fikum. Naam, kemudian syarat berikutnya huruf jar tersebut adalah huruf jar yang mutasarrif ya. Huruf jar tersebut adalah huruf jar yang mutasarrif, artinya tidak digunakan untuk satu bentuk. Tidak digunakan untuk satu bentuk. Nah, seperti huruf jar apa yang digunakan satu bentuk? Seperti huruf jar mud dan mundu, itu digunakan satu bentuk. Dia hanya menjarkan zaman. Nah, begitu juga huruf jar kaf hanya menjarkan zahir, bukan domir. Demikian juga huruf jar berupa kosam, wawu, alwawu, alba dan ta, itu hanya menjarkan muksam bihi. Demikian juga huruf jar istisna seperti khala, ada dan hasa, yang hanya menjarkan isim-isim yang masuk dalam bab istisna. Nah, huruf-huruf jar ini, jar majrurnya tidak bisa dikatakan fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kenapa? Karena tidak mutasarrif. Huruf jarnya tidak mutasarrif. Hanya digunakan untuk satu bentuk. Nah, barakallahu fikum. Nah, syarat berikut yang untuk yang jar majrur adalah huruf jar tidak menunjukkan arti ta'lil, tidak menunjukkan arti alasan. Huruf jar yang memberikan arti ta'lil seperti lam, ba, min, fi, namun sesuai dengan kalimatnya ya. Nah, huruf jar ini memberikan arti ta'lil. Nah, maka tidak bisa jar majrurnya menjadi naibul fa'il. Seperti antum berucap kumtu li amrin, aku berdiri untuk amr. Misal kumtu li amrin, maka tidak boleh dikatakan yuqamu li amrin. Dilakukan berdiri untuk amr tidak boleh. Sebab huruf jar di situ memiliki arti ta'lil. Naam. Farqatikum. Kalau ucapannya itu dilakukan, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya bukan jar majrur lagi. Naibul fa'ilnya mahdhuf dari masdar. Takdirnya apa? Qumtu li amrin. Yuqamul qiyamu li amrin. Jadi naibul fa'ilnya mahdhuf. Yuqamul qiyamu li amrin. Barakallahu fikum. Itu ya beberapa syarat berkaitan dengan syarat jar majrur bisa menjadi naibul fa'il. Naam. Tentunya ini bisa antum mendapatkan nanti di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi ada perinciannya. Karena di sini enggak dirinci, sekedar menyebutkan di kitab ini sekedar menyebutkan garis besar dan contohnya saja. Naam. Ar-rabi'u al-masdar, yang keempat naibul fa'ilnya berupa masdar. Fa'idah nufikha fi suri nafkhatun wahidatun. Naam, saidnya mana? Nufikha di situ fi'lun madin mughayyiru sighatin. Kemudian nafkhatun di situ naibul fa'ilnya. Nafkhatun wahidatun naibul fa'ilnya. Naam, barakallahu fikum. Nafkhatun naibul fa'il, wahidatunnya sifat. Iya. Masdar juga menjadi naibul fa'il ketika memenuhi syarat. Tidak semua masdar ya, namun untuk masdar-masdar yang memenuhi syarat. Naam, apa syaratnya masdar bisa menjadi naibul fa'il? Yaitu berupa masdar yang mukhtas. Masdar yang mukhtas maksudnya masdar yang memberikan faedah kepada amilnya. Masdar yang memberikan faedah pada amilnya. Baik masdar tersebut berupa penjelas bagi jenis bilangan atau untuk jenis amilnya ataupun dengan idofa diberi al. Naam. Barakallahu fikum. Dorobtu dorbatan. Naam, berubah menjadi duriba dorbatun. Dorobtu dorbatan apa artinya? Aku memukul sekali pukul. Duriba dorbatun apa artinya? Dilakukan pukulan sekali pukul. Dorobtu dorbal amir, aku memukul dorbal amir ya, seperti pukulan pemimpin. Menjadi apa? Duriba Dorbul Amir. Dilakukan pemukulan seperti pukulan Amir, pemimpin Amir. Sirtu Saira. Ada al di situ ya. Sirtu Saira. Apa artinya? Aku menempuh perjalanan itu, perjalanan yang ma'hud, yang dalam pembicaraan. Sirtu Saira. Nah, menjadi apa? Suri. Menjadi sirtu siro. Sirtu. Jadi saro ya siru. Saro ya siru. Sirtu. Menjadi siro. Siro sairu. Siro sairu. Dilakukan perjalanan itu. Nah, telah ditempuh, dilakukan perjalanan itu. Nah, termasuk juga kalau diberi sifat. Dorob tu dorban syadidan. Aku memukul dengan kuat. Menjadi apa? Menjadi apa? Duriba dorbun syadidun. Dilakukan pukulan dengan kuat. Telah dilakukan pukulan dengan kuat. Nah, dan seperti pada ayat yang kita baca, faidah nufikha fi suri nafkhatun wahidatun. Artinya apa? Dorob artinya masdar menjadi naibul fa'il ketika masdar tersebut masdar yang mukhtas. Apa mukhtas? Memberikan arti kejelasan. Jelasnya dengan apa? Karena dia penjelas bagi amil atau bagi bilangannya atau beral, nah itu, atau diberi sifat. Nah, jika tidak mukhtas maka tidak boleh. Seperti apa? Seperti masdar yang tidak mukhtas, seperti antum berkata dorob tu dorban. Apa arti dorob tu dorban? Aku benar-benar memukul. Dorob tu dorban. Maful mutlak dorbannya. Enggak boleh dikatakan duriba dorbun. Nah, itu. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah ketika dimasukkan dalam bab ini. Karena tidak mukhtas masdarnya. Nah, farakufikum. Juga masdar tersebut harus mutasorib. Syarat berikutnya, masdar tersebut harus mutasorib. Jika tidak mutasorib, maka tidak bisa. Apa arti mutasorib? Masdar tersebut tidak menetapi satu keadaan. Masdar tersebut tidak menetapi satu keadaan. Artinya keadaannya bisa sebagai masdar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada dan lain sebagainya. Kalau masdar satu keadaan, dia hanya sebagai masdar, hanya sebagai maful mutlak untuk fi'il mahdub misal. Seperti pada contoh masdar yaumun, ya. Yaumun apa? Seperti pada contoh dorbun. Dorbun di situ tidak menetapi satu keadaan. Bisa sebagai masdar seperti antum berkata dorob tu dorban, sebagai masdar kan? Iya. Dorob tu dorban syadidan misal. Bisa juga sebagai masdar seperti antum berkata dorbuka dorbun syadidun, sebagai apa sekarang? Mubtada dorbuka dorbun syadidun, pukulanmu adalah pukulan yang keras. Nah, kan itu. Atau a'jabani dorbuka syadidan, mengagumkanku pukulanmu kepada syadid. Nah, artinya apa? Dorbun di sini bisa sebagai masdar, bisa juga sebagai, selain sebagai masdar, sebagai mubtada atau sebagai fa'il. A'jabani dorbuka syadidan, itu sebagai fa'il. Nah, apa contoh masdar yang tidak mutasorib, yaitu masdar yang menetapi satu bentuk. Contohnya subhanallah, ma'adallah. Subhanallah itu selalu menjadi masdar. Subhana, ya, subhana mudob, lafzul jadal Allah mudobun ilai. Ma'adallah juga demikian, selalu menjadi masdar. Mana amilnya? Mahdub. Takdirnya usabihu subhanallah. Usabihu subhanallah artinya aku mencucikan Allah. Subhanallah. Nah, tidak boleh kita katakan usabihu fa'ilnya apa tadi? Musatir wujuban ana kan? Nah, tidak boleh dikatakan yusabbahu subhanallah. Yusabbahu subhanallah, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena masdar ini subhanallah masdar yang dia tidak mutasorib. Sehingga hanya dikatakan subhanallah. Nah, barakalafikum. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala wala yanubu. Silakan Pak Ahmad dibaca. Qala wala yanubu ghairu maf'ul bihi ma'a wujudihi ghaliban. Wa idza kana fil muta'addiyan lil isnain ju'ila al ahaduhuma na'iban 'anil fa'ili wa yunsabu thani minhuma nahu U'tiya Zaidun dirhaman. Lam. Kalau musallif rahmatullah wala yanubu khairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Tidak boleh menggantikan maf'ul bihi bersamaan dengan adanya maf'ul bihi ghaliban, yaitu secara ghalib, secara umum, secara kebiasaan. Nah, barakallahu fikum. Lihat catatan kaki nomor 1, ghaliban isyaratun ila ma ajazahul kufiyun min niyabati ghairil maf'ul bihi ma wujudihi. Ucapan ghaliban ini sebagai isyarat bahwasanya boleh, isyarat apa? Isyarat kepada apa yang orang-orang kufi membolehkan pengganti pengganti maf'ul bihi, pengganti fa'il, yaitu naful fa'il bukan dari maf'ul bihi, padahal ada maf'ulnya, padahal ada maf'ulnya. Fargulikum. Artinya yang sering adalah, yang sering adalah apa? Yang dijadikan naful fa'il adalah maf'ulun bihi, bukan selainnya. Nah, dan ini bisa terjadi pada kalimat yang terkumpul di situ, ada maf'ul bihi, ada dorof, nah itu, atau ada masdar. Ketika terkumpul ada di satu kalimat ada maf'ul bihi, ada dorof atau ada masdar, maka mana yang menggantikan menggantikan fa'ilnya, atau mana naful fa'ilnya adalah maf'ulun bihi. Nah, seperti antum berkata dorof tu Zaidan dorban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri fidarihi. Nah, di situ lengkap kan? Darabtu Zaidan, darabtu fi'il fa'il. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Darban sebagai apa? Maf'ul mutlak. Syadidan sifatnya yaumal jum'ati yauma darab zaman. Ya, wa huwa mudab jum'ati mudafun ilai amamal amiri, amama darab lagi. Darab apa? Darab makan. Wa huwa mudab amiri mudaf ilai fi darihi fi harful jar. Ada darab jar. Fi darihi, darihi majrur bi fi. Berarti lengkap kan di situ, ada apa? Ada maf'ul bihi, ada lagi masdar, ada lagi dorob zaman, ada dorob makan, ada jar majrur. Semuanya layak bisa menjadi naiful fa'il kalau secara kaidah tadi. Karena semuanya memenuhi syarat itu. Memenuhi syarat apa? Masdar memenuhi syarat. Masdarnya disipati, dorban sadidan. Kemudian juga dorob zamannya yaumal jum'ati juga memenuhi syarat karena dia menunjukkan arti muhtas, ya muhtas seperti ya muhtasnya dengan idofa. Demikian juga dorob makan amamal amiri juga dorob makannya memiliki arti muhtas, muhtasnya karena di idofa kepada amir. Demikian juga jar majrurnya memiliki arti muhtas, memenuhi syarat. Kenapa? Karena kepada yang majrur berupa isim arifat darihi mudhof kepada domir, kepada domir kan arifatnya. Nah, nah, ketika terkumpul beberapa perkara di atas yang semuanya layak menjadi naful fa'il, maka yang dijadikan naful fa'il adalah hanya maf'ulun bihi. Sehingga kalimat yang kita baca tadi, dorobtu Zaidan dorban sadi dan yaumal jum'ati amamal amiri fidarihi, menjadi apa? Duriba Zaidun. Zaidun. Dorban sadi dan yaumal jum'ati amamal amiri. Ya, ini pendapat yang kuat. Nah, itu ya. Berbeda dengan pendapatnya ulama ahlul kufi yang mereka membolehkan membolehkan manapun dari yang disebutkan tadi sebagai naibul fa'il. 6. Barakallahu fikum. 6. Sehingga pada contoh yang kita sebutkan tadi, contoh-contoh tadi yang sebutan untuk apa? Dorob bisa mengganti naibul fa'il, jar majrur bisa menjadi naibul fa'il, masdar menjadi naibul fa'il ketika tidak ada maf'ul bihinya. Ketika tidak ada maf'ul bihinya. Kalau ada maf'ul bihinya, maka yang dijadikan naful fa'il adalah maf'ulun bihi. Seperti yang itu berkata, dorobtu Zaidan yaumal jum'ati. Iya kan? Enggak boleh untuk mengatakan duriba Zaidan. Enggak boleh untuk mengatakan duriba Zaidan yaumul jum'ati. Dengan mengatakan yaumul yang menjadi naful fa'il. Karena Zaidan masih ada naful fa'il, ada maf'ul bihinya. Atau untuk berkata, jelas itu apa jelas tuh dorobtu Zaidan dorban sadidan, dorobtu Zaidan dorban sadidan, Enggak boleh antum katakan duriba zaidan durbun syadidun. Kenapa? Karena ada maful, ada maful bihinya. Kalau mafulnya enggak ada, antum berkata apa? Durib. Darabtu zaidan durban syadidan. Duriba. Maful bihi kita buang menjadi apa? Duriba durbun syadidun. Duriba durbun syadidun menjadi apa artinya? Dilakukan pukulan dengan keras. Di situ enggak ada kan? Enggak ada fa'il, enggak ada, enggak ada maful bihi. Hanya memberitakan tentang pukulan saja, tidak memberitakan siapa yang dipukul. Mengerti? Asal kalimat darabtu zaidan darban syadidan. Aku memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Kita buang fa'ilnya menjadi apa? Duriba zaidun darban syadidan. Zaid dipukul dengan keras. Kita buang fa'il dan maful bihi menjadi apa? Duriba darbun syadidun. Nah, dilakukan pukulan dengan keras. Nah, itu ketika itu boleh. Masdar mengganti menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena tidak ada mafulun bihi. Artinya dari yang disebutkan tadi bahwasanya naibul fa'il bisa berasal dari maful, bisa berasal dari dorof, jar majrur atau masdar ketika tidak ada, tidak ada mafulun bihi. Nah, barakallahu fikum. Itu menurut pendapat yang kuat ya. Walau idakan al fi'lul muta'adiyan lisnaini ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'ili wa yunsabu thani minhuma nahwu u'tiya zaidun dirhaman. Apabila fi'il berupa fi'il muta'adi kepada dua maf'ul, apabila fi'ilnya berupa fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul, ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il, maka salah satu dari dua maf'ul itu dijadikan naibul fa'il. Wa yunsabu thani minhuma, dan menasobkan salah satu dari, dan menasabkan yang keduanya dari maful bihi yang ada. Nahwu u'tiya zaidun dirhaman, contohnya u'tiya zaidun dirhaman. Nah, apa asal kalimat ini? Asalnya apa? Asalnya bisa a'taitu zaidan dirhaman, atau a'to abi zaidan dirhaman, atau a'tot fatimatu zaidan dirhaman. Bisa semua kan? Bisa semua. Atau antum berkata aktu. Nah, bisa enggak? Bisa. Aktau pakai bawo ya. Aktau. Nah, aktau zaidan dirhaman, bisa. Fa'il apapun ketika dihapus maka kalimatnya menjadi u'tiya zaidun dirhaman. Nah, gitu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita contohkan aktaitu aja. Aktaitu zaidan dirhaman. Aktaitu fi'il dan fa'il. Zaidan maful bihi awal, dirhaman maful bihi tsani. Nah, berarti atau di situ fiil yang memiliki dua maf'ul. Fiil yang memiliki dua maf'ul. Maf'ul pertama yaitu zaidan, maf'ul kedua yaitu dirham. Ketika fa'ilnya dibuang yaitu tak tadi, ataitu fa'il dibuang, maka maf'ul bihi yang pertama menjadi naibul fa'il. Yang kedua tetap menjadi bukan yang, maksudnya boleh salah satu dari maf'ul tersebut menjadi naibul fa'il afannya. Boleh, bukan wajib. Boleh salah satu dari dua maful itu menjadi naibul fa'il, sehingga antum boleh berkata u'tiya zaidun dirhaman. Boleh juga berucap u'tiya zaidan dirhamun. Bisa dimengerti? Artinya enggak akan berubah meskipun i'rabnya dirubah. Tadi apa? A'taitu zaidan dirhaman, apa artinya? Aku memberi Zaid satu dirham. Aku memberi Zaid satu dirham. Sekarang fa'ilnya dibuang menjadi u'tiya zaidun dirhaman atau u'tiya zaidan dirhamun. Artinya apa? Zaid diberi satu dirham. Itu artinya. Zaid diberi satu dirham. Baik yang naibul fa'il itu maful bihi pertama atau maful bihi kedua. Yang dijadikan naibul fa'il itu baik maful bihi pertama atau maful bihi yang kedua. Nah, artinya tetap sama. Dengan kata lain apa? Fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul, maka salah satu maf'ulnya bisa menjadi naibul fa'il. Namun dengan catatan jika tidak menjadi kesamaran dalam arti. Jika tidak terjadi kesamaran pada arti. Nah, itu. Jika terjadi kesamaran pada arti, maksudnya membingungkan pada arti atau bisa salah ngartikan, maka tidak boleh. Yang seperti ini tidak akan menimbulkan kesamaran. aku memberikan uang 1 dirham kepada Zaid. Siapa yang menerima? Zaid. Siapa yang diberi? Zaid. Bukan, maksudnya apa yang diberi? Apa? Uang kan? Siapa yang menerima? Zaid. Apa yang diberi? Uang. Nah, mungkin kita memberikan Zaid kepada uang. Bisa mengerti enggak? Iya. Nah, mungkin kita memberikan Zaid kepada uang, enggak mungkin. Nah, tapi kalau kalimatnya kita ubah, a'taitu amron Zaidan. Sekarang orang dengan orang ini. A'taitu amron Zaidan, apa artinya? Aku memberikan amr kepada Zaid. Amr dikasih. Berarti yang siapa yang menerima? Zaid. Siapa yang diberi? Amr. Menjadi objek yang diberikan. Amr kan? A'taitu Zaidan amron, aku memberikan Zaid kepada amr. Nah, ketika itu maful bihi yang pertama harus menjadi naibul fa'il. Tidak boleh dibolak-balik. Bisa dimengerti? Nah, sehingga kalimat yang tadi menjadi apa? U'tiya. Apa tadi kalimatnya? A'ta itu atau ganti satunya wanita. A'ta itu Zaidan Hindan. Apa artinya? Aku memberikan Zaid kepada Hindun. Aku memberikan Zaid kepada Hindun. Gitu kan? Iya. Nah, kalimat ini hanya menjadi apa? U'tiya Zaidun Hindan. Hanya itu. U'tiya Zaidun Hindan. Apa artinya? Zaid diberikan kepada Hindun. Tidak boleh dibalik menjadi U'tiyat Zaidan Hindun. Nah, enggak boleh. Karena nanti artinya akan berubah. Menjadi apa? Zaid yang diberikan kepada, yang artinya menjadi Hindun yang diberikan kepada Zaid. Itu. Iya. Berbeda dengan yang tadi. A'taitu Zaidan dirhaman. A'taitu Zaidan dirhaman, boleh kalimat ini menjadi menjadi apa? A'taitu Zaidan dirhaman, u'tiya Zaidun dirhaman atau u'tiya Zaidan dirhamun. Nah, boleh itu. Kalau kenapa? Boleh maful bihi pertama, maful bihi yang kedua. Maul yang pertama atau yang kedua untuk menempati naibul fa'il karena tidak menimbulkan kesamaran arti, kesalahan arti. Namun ketika menimbulkan kesamaran arti atau salah dalam arti, maka maful bihi yang pertama wajib menjadi naibul fa'il. Sehingga antum berkata pada contoh a'taitu Zaidan Hindan menjadi u'tiya Zaidun Hindan. Nah, itu hanya itu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran DL pekan ini libur karena lagi liburan pondok ya. Yang ada hanya apa ini? Nahu. Sehingga insya Allah besok pagi kita adakan lagi nahu. Kalau DL terus logonya untuk malam Ahad, malam Senin, termasuk tadi malam Sabtu ya, libur dulu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.